Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wada bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di Masjid Nurul Huda yang kita cintai ini untuk mengikuti kajian rutin yang diadakan oleh takmir masjid di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti setiap pengajian yang ada, kemudian kita bisa mengambil manfaat, bisa mengambil faedah dari setiap ilmu yang kita pelajari, sehingga semua ilmu yang kita pelajari ini benar-benar bermanfaat untuk kita, untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada malam ini kita akan lanjutkan kajian kitab tauhid yang berjudul Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Ringkasan dalam syarah kitab tauhid yang ditulis oleh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdillahi Al-Fauzan hafizahullahu taala. Beliau salah satu dewan anggota Majelis Ulama Saudi Arabia yang masih aktif sekarang. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pentingnya kita mengkaji tentang tauhid. Dan kajian tentang tauhid ini yang hendaklah kita ulang-ulang. Tidak hanya sekali, tidak hanya dua kali, tidak hanya tiga kali, tapi terus diulang-ulang. Begitu khatam diulang lagi, khatam diulang lagi. Umpama kajian ini hanya tauhid saja, mungkin sudah cukup. Tapi bukan berarti saya yang itu ini. Jadi begitu pentingnya daripada kajian tauhid ini. Karena apa? Karena tauhid ini adalah al-asas alladzi yakumu binauddin. Tauhid ini adalah pondasi untuk membangun agama. Ketika kita membangun gedung, membangun rumah, tanpa kita bangun pondasinya, apa yang terjadi? Roboh rumahnya. Setiap bangunan tanpa ada pondasi yang kuat, maka tidak akan bisa berdiri, tidak akan bisa tegak kokoh. Begitu pula kita di dalam beragama. Agama kita tidak akan kuat, kita tidak akan bisa melaksanakan seluruh syariat agama ini tanpa iman, tanpa tauhid, tanpa akidah yang kokoh, yang kuat. Ini masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan tauhid ini benar-benar Para ulama menganjurkan agar dikaji terus, berulang-ulang. Begitu khatam dikaji, begitu khatam dikaji. Karena dahulu para nabi dan rasul mendakwakan tauhid sangat lama. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam umurnya 1000 tahun. Umurnya Nabi Nuh 1000 tahun. Dakwah beliau mendakwakan tauhid lamanya 300 tahun. Ini dijelaskan oleh para ulama. Wada'ahum salasami'atin. Beliau mendakwakan tauhid 300 tahun, Pak. Kira-kira ngaji tauhid 300 tahun itu kira-kira sanggup, Pak? Loh, kok guyang-guyang. Ngaji tauhid saja 300 tahun, Pak. Kita kira-kira berapa tahun ngaji tauhid ini? Enggak sampai setahun wis bosen gitu ya. Tidak sampai 2 tahun sudah belenger ngono mungkin seperti itu. Masyaallah, Nabi Nuh. Beliau mengatakan dalam banyak ayat, "Ubudullaha ma lakum min ilahin ghairu." Beribadahlah kalian kepada Allah dan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini lamanya 300 tahun, Pak. Mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah, tidak berbuat syirik dan tidak menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah. Ini lamanya seperti itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berapa tahun? Faqad baqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi Makkah ba'dal ba'sati 13 aman yad'un nasa ila tauhid wa islahil akidah. Beliau mendakwakan tauhid ya setelah diangkat oleh Allah menjadi rasul itu lamanya 13 tahun. Mendakwakan tauhid saja. Belum ada syariat sholat, belum ada syariat yang lain-lainnya, belum ada. Hanya tauhid saja, itu lamanya seperti itu. Ya, ketika beliau di Mekah, ke Madinah dan beliau kembali lagi ke Mekah. Ditambah di Madinah 10 tahun jadilah beliau hidup dalam mendakwakan Islam, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu lamanya 23 tahun. 23 tahun. Ini paling minim. Paling minim untuk mendakwakan tauhid. Nah, kita ya mari terus untuk mendakwakan tauhid ini, untuk menyampaikan tauhid ini karena pentingnya tauhid ini. Sampai di atas bumi, di muka bumi ini tidak ada orang yang menyembah selain Allah. Paham ya? Sampai tidak pernah kita temukan lagi kalau mengadakan pernikahan pakai masang janur kuning. Nah, ini Pak. Kira-kira masih ada, Pak? Nah, ini berarti masih belum ngaji tauhid seperti ini. Untuk apa janur kuning? Ya. Apa itu mendatangkan barokah? Sampai kita tidak akan menemukan yang namanya orang habis lahir, ari-arinya ditanam, dikasih lampu di depan rumahnya. Masih banyak melihat, Pak? Masya Allah. Seperti itu, Pak. Baru selesai ngaji tauhid, kalau semuanya itu sudah tidak ada lagi. Nah ini. Kalau semuanya masih ada, ya tetap ngaji tauhid terus. Sampai orang-orang benar-benar mentauhidkan Allah di dalam beribadah. Baru selesai. Ini berarti memang memerlukan waktu yang sangat lama. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari para jamaah, benar-benar kita berusaha untuk istiqomah mengaji tentang tauhid ini. Di mana-mana ada kajian tauhid, monggo diikuti. Tidak hanya di masjid ini, di mana-mana. Kita ajak keluarga kita ajak. Kalau ada orang yang mengatakan dakwah tauhid itu dakwah yang memecah belah, memang iya. Kenapa memang? Ngaji tauhid itu ngaji sing memecah belah umat iki. Garai wong buyar ae, garai wong tukaran. Kan seperti itu, Pak ya. Pernah dengar Pak ini, Pak? Sering. Jawab, Pak, memang iya. Kenapa iya? Yang memisahkan antara Rasulullah dan pamannya Abu Thalib gara-gara apa, Pak? Nah, iya. Memisahkan Rasulullah dan kedua orang tuanya. Kedua orang tua Rasulullah ini masih kafir. Ayah dan ibunya. Ya, yang memisahkan Rasul dan kedua orang tuanya apa? Tauhid. Yang memisahkan Nabi Ibrahim dengan bapaknya apa, Pak? Tauhid. yang memisahkan antara Nabi Nuh dengan anaknya. Tauhid yang memisahkan antara Nabi Lut dengan istrinya. Tauhid yang memisahkan antara Nabi Musa dengan ayah angkatnya. Siapa Pak ayah angkatnya Nabi Musa? Terus pinter, alhamdulillah, 100. Memang dakwah tauhid ini dakwah yang memecah belah, memang iya. Kalau tidak dipisah-pisah bagaimana? Akan bercampur yang namanya tauhid dengan kesyirikan. Dengan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah para jamaah, penting jangan ngaji tauhid ini. Ya, biarin orang mengatakan itu dakwah memecah belah, memang iya, memisahkan antara tauhid dan yang bukan tauhid. Seperti itu saya kira. Kemudian kita kembali kepada kitab kita. Kalau ada yang punya kitabnya monggo disemak, monggo dilihat. Masuk kepada ayat berikutnya, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ini pertama penulis menulis dalam kitab tauhidnya, yaitu tentang ayat-ayat tentang tauhid, Pak. Habis itu tentang al-hadis tentang tauhid. Terus al-atsar kisah tentang tauhid. Terus dijelaskan semuanya nanti per bab yang ada. Insyaallah urut. Wa qad rabbuka, dan Tuhanmu telah memutuskan, Allah ta'budu illa iya, hendaklah kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya saja, kepada Allah. Kemudian wabil walidaini ihsana, hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua. Ayat ini dijelaskan, Allah ta'budu illa iya, maksudnya ay ta'buduhu wa la ta'budu ghairah. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian beribadah kepada selain Allah. Beribadah kepada selain Allah, Pak. Berdoa kepada selain Allah. Nazar kepada selain Allah. Sumpah kepada selain Allah. Menyembelih kepada selain Allah. Sebetulnya ya. Puasa ditujukan untuk selain Allah. Semuanya pokoknya. Ya. Niat-niat semuanya ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Al-ma'na al-ijmal fil ayat, makna ijmal, makna secara global. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, berwasiat kepada para rasul dan nabinya agar Allah hendaklah diibadai dan mentauhidkannya, bukan selainnya. Dan hendaklah seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Wala yasi'u ilaihima, dan tidak berbuat jelek kepada keduanya. Bi annahuma alladzani qama bi tarbiyati fi halis shahiri wa dha'ifi, karena keduanya yang telah mendidiknya ketika anak itu dalam keadaan masih kecil dan lemah. Hatta qawiya wastadda, sehingga anak itu menjadi kuat. Ini semuanya adalah asuhan dari orang tuanya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fikul hadisnya, intisari dari ayat ini, yang pertama, anna tauhidah huwa awwalu ma amarallahu bi minal wajibat wa huwa awwalul huquq al wajibat 'alal 'abdi. Tauhid adalah urusan pertama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Jadi semua kewajiban-kewajiban yang ada. Jadi tauhid dulu. Orang ketika bisa melaksanakan syariat Islam, syaratnya dia harus pertama kali mengucapkan syahadat. Dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah pertama kewajiban yang dilakukan oleh seorang hamba. Baru kemudian bisa melaksanakan yang lainnya. Yang kedua, ma fi kalimatin la ilaha illallah minan nafi wal isbat. Fa fiha dalilun ala anna tauhid la yakumu illa ala nafi wal isbat. Nafi al-ibadah amma siwallah wa isbataha lillah kama sabab. Jadi kalimat la ilaha illallah ini ada dua ketetapan. Yang pertama adalah an-nafyu, peniadaan. Peniadaan la ilaha, peniadaan semua Tuhan. Semua Tuhan yang ada di dunia ini harus dihilangkan. Semua yang mengaku menjadi Tuhan harus dihilangkan. Kemudian yang kedua, al-isbat, penetapan. Penetapan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang berhak diibadai, yang berhak disembah. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakum. Jadi kalimat la ilaha ini adalah peniadaan. Peniadaan seluruh sesembahan-sesembahan yang ada di dunia ini. Seluruh yang dianggap agung, yang dianggap besar, yang dianggap memiliki kekuatan, yang dianggap memiliki kekeramatan, yang dianggap sakti, semuanya harus ditiadakan. Ya, Pak ya? Yang dianggap ada kekuatan, semuanya harus ditiadakan. Nah, itu Pak ya. Masih sakti yoi wong seperti apa harus ditiadakan. Tidak ada orang sakti di dunia ini. Ya, yang sakti cuman Allah Subhanahu wa taala saja. Yakinlah seperti itu. Kemudian illallah, ya. Kalimat illallah ini adalah penetapan. Hanya Allah saja yang berhak menjadi Tuhan yang disembah. Yang selain Allah Subhanahu wa taala batil. Kullu ma siwallahi batilun, semua sesembahan selain Allah batil, batal. Dan tidak perlu kita terus-menerus untuk mengagungkannya. Kemudian yang ketiga, adamu haqqil walidaini haitsu atafa haqqahuma ala haqqihi wa jaa fil maratabi tsaniyah. Wa jaa fi al martabati tsaniyah. Agungnya hak kedua orang tua. Sampai disandarkan hak kedua orang tua dengan haknya Allah. Ya. Agungnya kedudukan kedua orang tua. Sampai kedudukan orang tua itu disandingkan dengan kedudukan sesudah haknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jangan main-main tentang orang tua. Jadi di dalam lanjutan ayat ini dijelaskan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana. Dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma ya balughanna indakal kibara au ahaduhuma, ya. Indakal kibara ahaduhuma au kilahuma, apabila salah satu dari kedua orang tua kita sudah tua atau kedua-duanya, maka yang pertama, fala taqul lahumā uffin. Jangan kita pernah mengucapkan kepada keduanya uff. Uff ini kata-kata yang penolakan. Kata-kata yang memiliki arti penolakan. Pembangkangan pada kedua orang tua. Diperintah tidak mau, disuruh tidak mau, diberi nasihat tidak mengikuti. Wala takul lahuma uffin. Wala tanharuma, yang kedua, wala tanharuma, jangan kamu membentaknya. Nyentak enggak boleh, dosa besar, Pak. Kalau ada anak nyentak orang tuanya, memarahi orang tuanya, maka dia terkena dosa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tuanya. Nabi mengatakan, a'unabi ukum bi akbaril kabair, maukah kamu aku tunjukkan dosa-dosa yang paling besar? Apa itu? Yang pertama, al-isyraku billah, yaitu menyekutukan Allah. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, Pak. Insyaallah. Ngaji seperti ini harus ada anak-anak yang mengikuti. Tidak bapak-bapak seperti ini, karena bapaknya bapak-bapak sudah tidak ada. Nggih to, Pak? Bapak-bapak jenengan masih ada kira-kira. Ya enggak apa-apa, nanti bapak-bapak yang menyampaikan kepada putra-putri, putra-putrinya. Ya, bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua? Yang ketiga, wa qul lahumā qawlan karīma. Ucapkanlah kepada keduanya dengan ucapan yang lemah lembut, ya, walaupun dengan bahasa Indonesia monggo, bahasa Jawa bahasa halus, kromo inggil, kromo kasar, bahasa Madura Sunda monggo, yang penting pelan, Pak. Ya, jangan membentak-bentak dengan keras-keras, tidak boleh seperti itu. Kedudukan orang tua seperti kedudukan Nabi ketika kita berbicara kepada Rasulullah, di depan Rasulullah pelan sampai tidak kedengaran Rasulullah SAW. Wala tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wala tajharu lahu bil qawli kajhari ba'dikum ba'd. Ya. Jangan kamu keraskan suaramu ketika kamu berhadapan dengan Nabi dan berbicara kepada Nabi. Itulah sama ketika seorang anak berbicara kepada kedua orang tuanya, maka waqul lahuma qaulan karima. Ucapan pada keduanya dengan ucapan yang lemah lembut, yang mulia. Kemudian yang keempat, wahfid lahuma janahazul liminar rahmah. Hendaklah kalian tawadhu, merendahkan sayangmu dengan penuh kasih sayang. Ya, permisi, permisi. Seperti itu kepada kedua orang tua. Ya. Dia yang terakhir, wa qurrabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Hendaklah kalian mendoakan kepada Allah dengan doa untuk kedua orang tua. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini kita tanamkan kepada putra-putri kita, anak-anak kita. Ini doa yang diajar dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini Pak caranya tawadhu kepada orang tua. Akan saya sampaikan ini dalam kitab Mausu' Al-Adab Al-Islamiyah. Wa dzalika bi adami rafi' shaut 'alaiha. Tawadhu kepada kedua orang tua tidak mengeraskan suara kita ketika kita berbicara kepada kedua orang tua. Bapak, ibu, sampai ibunya enggak kerungu, Pak. Sampai bapaknya enggak kedengaran. Itu yang betul. Aw bi hadratihima wa adamil musi amamaha, kita enggak boleh berjalan di depannya, Pak. Kalau kita berjalan dengan kedua orang tua kita, enggak boleh kita jalan di depannya, Pak. Harus di belakangnya. Kalau ada anak jalan bareng dengan kedua orang tuanya, nduk ngarepe wong tua, ini anak durhaka. Kira-kira banyak Pak anak seperti ini, Pak? Insyaallah berat ini, Pak. Sulit kita menanamkan seperti ini. Awid duhul wal khurud kablaha. Tidak boleh kita keluar rumah sebelum orang tua kita keluar. Tidak boleh masuk rumah sebelum orang tua kita masuk rumah. Tidak boleh kita duduk sebelum orang tua kita lebih duduk. Tidak boleh kita tidur sebelum orang tua kita tidur. Tidak boleh kita makan sebelum kedua orang tua makan. Bisa kira-kira Pak? No, Pak? Insyaallah berat Pak seperti ini Pak, gak sanggup. Makanya kalau ada orang yang rumah tangga, ya mohon maaf ini, kalau ada orang rumah tangga, ya, terus di situ ada orang tuanya Pak, lebih baik jangan campur orang tua Pak. Nyuwun sewu ini berat ini Pak. Kalau anak rumah tangga bersama-sama orang tuanya, aduh beratnya Masya Allah. Kita gak boleh makan sebelum orang tua kita makan, gak boleh minum sebelum orang tua kita minum. Ayo, kira-kira sanggup enggak? Wis saking gak sanggupe, Pak. Sampeyan ngomong ae terus terang. Wa taqaddamu baina aydihima bi amrin. Kamu dahulukan kedua orang tuanya. Semua urusan kamu dahulukan. Urusan rumah tangga kari. Kalau anak laki-laki, Pak, kalau dalam rumah tangga itu ada suami istri campur dengan orang tua, Pak. Kalau anak perempuan, ya, ini taatnya mendahulukan suaminya. Tapi kalau anak laki-laki, yaitu mendahulukan orang tuanya, istri anaknya, kari. Tapi kalau istri mendahulukan suaminya, orang tua dan anak, kari. Panjangnya hukumnya seperti ini, ya, Pak. Tidak bisa, ya, Pak. Ya, seperti ini. Ya, sudah dinas di dalam Al-Qur'an Al-Hadis dan para ulama seperti itu. Makanya hati-hati seperti ini, ya. Wa fi kulli amrin minal umur, semua perkara kita dahulukan ke dalam. Wa basil firas lahuma. Ya. Ketika kita apa? Beber karpet terpal, kita dahulukan orang tua. Seperti itu, Pak. Kemudian wa ijlasuha alal wasir minal farsi. Ketika duduk kita persilakan lebih duduk dulu daripada kita. Kalau enggak kita nyelonong aja wis. Allah ya dau qablaha fil aqli wasur, jangan kita makan dan minum dan semua perkara mendahului orang tua. Ini kalau hidup kita satu rumah dengan orang tua. Kalau hidup kita pisah anak dan orang tuanya, ya monggo bebas, Pak. Bebas. Kalau sudah ketemu itu loh, Pak, maksudnya. Kalau anak ketemu orang tuanya, nah ini harus segala-galanya didahulukan orang tuanya, paling enggak izin, ya. Pak, Bu, kalau ngeleset rumiyin. Pak, Bu, kalau dahar rumiyin umpamanya seperti itu tanda tawaduknya. Ya, ini tanda tawaduk orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, seperti itu. Karena jelaskan summa rahima an fihi man adraka bawahi indal kibri ahaduhuma au kilahuma sumalam yadkhulil jannah. Sungguh rugi seseorang apabila mendapati kedua orang tuanya masih hidup, salah satu atau keduanya masih hidup, dia tidak masuk surga karena dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini sungguh sangat rugi. Kemudian faedah berikutnya, wujubul al-ihsan ilal walidain bijamil anwal ihsan li'annahu lam yahussu naw'an duna naw'in. Sama itu tadi, wajibnya seseorang untuk berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Tahrimu uquqil walidain. Dalam ayat ini menjelaskan tentang diharamkannya kita untuk durhaka kepada kedua orang tua. Ya, mudah-mudahan kita bisa menanamkan kepada diri kita dan anak-anak kita tentang bagaimana cara menghormati kedua orang tuanya seperti itu. Berikutnya, ayat berikutnya, wa qawluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan hendaklah kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wa la tusyriku bihi syai'a. Dan jangan kalian menyekutukannya. Ayat ini secara global ijmal Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya agar hambanya beribadah kepada Allah dengan mentauhidkannya, tidak menyekutukannya, dan melarang dari perbuatan syirik, ya, dan tidak mengkhususkan satu macam ibadah, ya, yang ibadah itu adalah ditujukan kepada yang lain selain Allah, doa, salat, atau yang lainnya. Tidak boleh dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh dia memohon kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh dia bertawassul, berdoa di samping orang-orang yang di kuburan orang-orang yang soleh. Tidak boleh dia berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Jangan kamu berdoa dan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang kamu anggap mendatangkan manfaat, yang kamu anggap orang atau benda itu atau orang itu bisa menolak bahaya, bencana, mudarat. Kalau kamu berbuat yang demikian itu, maka sungguh kamu termasuk orang-orang yang zalim. Mereka tidak memiliki apa-apa. Walladzina tad'una min dunihi ma la yamlikuna min kitmir, ma yamlikuna min kitmir. Orang-orang yang kamu mintai selain Allah itu tidak memiliki apapun sekulit ari. Tidak punya apa-apa, tidak punya rezeki apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian memaksakan diri meminta kepada mereka, la yasma'u du'aakum. Mereka tidak mendengar doa kalian. Tidak mendengar. Walau sami'u mastajabu lakum. Adakan mereka mendengar, tidak bisa memberikan apa-apa. Itu bayang. Tidak bisa memberikan apa-apa. Kita boleh meminta, ya, di kuburannya orang soleh. Berdoa di samping kuburannya orang-orang yang soleh. Tidak boleh. Ya. Bertabaruk mencari barokah di makam orang-orang yang kita anggap soleh. Tidak boleh, tidak bisa. Mereka tidak mendengar. Tidak mendengar apa yang kita omongkan, yang kita minta. Berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala meminta. Karena Allah maha pemberi, maha segala-galanya. Ya. Ini diantara bagian daripada tidak mentauhidkan Allah. Dia berdoa di tempat-tempat yang dia menganggap itu adalah tempat yang mustajabah. Tempat-tempat yang akan mudah dikabulkan oleh Allah. Dan malah mereka mengatakan bahwa kuburan orang itu masih hidup sebenarnya, gak mati. Malah meyakini gak mati, Pak. Meyakini orang mati, katanya tidak mati. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kamu itu wahai Muhammad mayyit. dan semua mereka itu juga bakal akan menjadi mayit. Lah kok kita tidak percaya kepada orang yang mati? Ya, seperti itu. Kemudian apa yang bisa diambil faedah dari ayat ini? Yang pertama, wujub ifradillahi bil ibadah. Wajibnya untuk mentauhidkan Allah dalam beribadah. Ini terus diulang-ulang. Li'anna Allah amara bidzalik awalan, karena Allah yang pertama kali memerintahkan. Bahwa akidul wajib, itu adalah kewajiban yang sangat ditekankan. Wajiban yang sangat ditekankan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga begitu, Nabi Rasulullah mendakwakan, memerintahkan para sahabatnya, ketika kamu di suatu kaum, hendaklah yang kamu ajak pertama kali jangan sholat, jangan sedekah, jangan bab fikih, tapi yang kamu perintahkan pertama kali pada mereka adalah tauhid. Innaka ta'ti ala qaumin min ahlil kitab, falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadatan alla ilaha illallah. Wahai Mu'ad, wahai Ali, apabila kamu di suatu kaum, ya, yang pertama kali kamu sampaikan Islam kepada mereka, yaitu kalimat la ilaha illallah. Tauhid dulu. Wa in ata'uka, apabila mereka taat kepadamu, maka fa'alimhum mimma faradallahu alaik min salawatil khams. Kalau mereka taat, sudah bagus la ilaha illallahnya, baru kamu perintahkan sholat. Kalau sudah dia nurut, baru kamu perintahkan zakat. Kalau sudah nurut semuanya, baru yang lain-lain akan gampang. Seperti itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kepada mereka, para jemaah. Jadi tauhid inilah yang membuat kita mudah dalam melaksanakan semua syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Tauhid inilah yang membuat kita mudah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Tauhid inilah membuat kita mudah untuk meninggalkan semua apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa orang itu berat diajak ngaji? Kenapa orang itu berat diajak salat berjamaah? Kenapa orang itu berat diajak zakat? Kenapa orang itu berat diajak jihad? Karena tauhidnya lemah, imannya lemah, seperti itu, Pak. Ya. Maka para sahabat itu imannya masya Allah luar biasa mereka. Imannya itu seperti gunung, ya. Wal imanu fi qulubihim a'dhamu minal jabal. Iman yang ada pada diri para sahabat itu lebih besar dari gunung, Pak. Itu, para sahabat itu masya Allah kalau ada perintah inginnya lebih, minta lebih, minta lebih. Ya. Bahkan ada para sahabat yang ingin ibadahnya melebihi dari Rasulullah SAW. Mintanya lebih, Pak. Disuruh puasa, minta lebih. Ya Rasulullah, aku puasa terus seumur hidupku, kuat, mampu. Karena apa orang ini seperti itu? Karena imannya kuat. Tapi Nabi mengatakan, sum yauman wa aftir yauman, puasalah sehari dan mokel sehari. Puasa yang paling baik itu puasa Nabi Daud. Seperti itu, Pak. Ada sahabat yang lain mengatakan, ya Rasulullah, saya bisa salat malam terus, tidak pakai tidur, kuat. Kira-kira kuat Pak ini seperti ini, Pak. Sahabat nawar, Pak, seperti itu. Saya kuat tidak nikah selamanya, Rasulullah. Saya kuat menjadi orang bujang, bujang lapuk, kuat ya Rasulullah. Karena imannya luar biasa. Tapi Rasulullah melarang, jangan. Tidak baik seperti itu, ya. Itu namanya nanti kamu memberatkan dirimu. Karena apa? Karena iman kita. Tapi kalau kita, Pak, ditawar-tawar kalau kita. Kalau sing ringan, nah. Dolei sing ringan, Pak, kalau kita, Pak. Ora sing luwe enteng, ah. Insyaallah kita di karena apa? Karena iman kita enteng. Karena iman kita ringan. Makanya kalau kita ibadah minta yang ringan, minta yang ringan-ringan. Seperti itu, Pak, ya. Ya, saya kira seperti itu. Berikutnya tahrimu syirik bi anna Allah naha anhu wa wasatul muharramat. Haramnya syirik karena Allah melarang tentang perbuatan syirik menyekutukan Allah. Syirik itu menyamakan Allah dengan yang lainnya. Itu syirik. Dia beribadah kepada Allah juga dia beribadah kepada selain Allah. Nomor 3, anastina bi syirki syirkun min sihatil ibadah. Menjauhkan diri dari kesyirikan itu adalah merupakan sahnya ibadah. Syarat sahnya ibadah. Ya Allah qarana al-amra bil ibadah bin nahyi anil syirk. Ya Allah menggabungkan antara perintah ibadah dengan larangan syirik itu digabungkan. Syaratnya ibadah ada dua, al-ikhlasulillah, yaitu ikhlas karena Allah. Yang kedua adalah mutaba'an ala sunnati Rasulullah SAW, yaitu mengikuti sunnah Nabi SAW. Yang keempat, an-nasirka haramun qaliluhu wa katsiruhu. Sesungguhnya syirik itu haram sedikit dan banyaknya, tidak boleh. Contoh syirik yang paling kecil itu adalah perbuatan riya, pamer, pamer ibadah, pamer amal soleh. Ini syirik yang paling kecil, Pak. Diana kalimatan syai'an nakira min siyaqin nahi wa ta'ummu kulla syai'in. Ya. Yang terakhir dari faedah ayat ini, annahu la yajuzu ayyusraka ma'allahi ahadun fi ibadihi la mulkun wala nabiyyun wala salihun minal awliya'i wassanamun wala sanamun. Tidak boleh menyekutukan Allah dengan hamba-hambanya, baik itu malaikat, para nabi, orang soleh, para wali. Tidak boleh. Tidak boleh kita sekutukan Allah dalam beribadah. Innallaha la yaghfiru an yusraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa ketika Allah disekutukan, tapi Allah mengampuni dosa selain syirik. Man mata, ya, siapa yang mati la yusriku billah, yang tidak menyekutukan Allah, dakhalal jannah, matinya masuk surga. Sebaliknya, man mata, barang siapa yang mati yusriku billah, dia menyekutukan Allah berbuat syirik, dakhalan nar, maka dia masuk neraka. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita, keluarga kita dari perbuatan syirik, dan kita ajak diri kita, keluarga kita, dan saudara-saudara kita untuk mentauhidkan Allah di dalam beribadah. Saya kira cukup sampai di sini dulu. Menjelang isya, monggo Bapak-bapak mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Silakan 10 menit. Oke. Bagaimana hukum bertakarub kepada orang yang masih salat soleh masih hidup? Contohnya minum bekasnya orang soleh, tidak boleh, kecuali hanya minum bekasnya Nabi SAW. Ya, ya, boleh Pak, silakan minum bekasnya Nabi, bekas wudhunya Nabi, bekas rambutnya Nabi, itu barokah semuanya. Dahulu ketika Rasulullah meludah, ludahnya ini direbut oleh para sahabat, diombe Pak ludahnya. Kalau ini tidak bisa kita jadikan ke orang yang soleh, tidak boleh. Orang soleh itu, cu, misalkan Ustaz Faruk, cu, bapak berayai itu nih, kata di barokah Pak, jadi apa Pak? Nyakit. Umpama itu contoh, jadi tidak boleh. Al barokatu minallah, barokah itu dari Allah. Memang Rasulullah SAW diberi khusus bahwa apa yang ada pada diri beliau, pakaiannya, sandalnya, bejananya, tempat wudunya, air bekas wudunya, rambutnya, ludahnya, keringatnya, semuanya barokah. Siapa yang menelan itu masuk surga, mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Ini tidak berlaku bagi orang soleh. Ketika orang soleh minum, bekas minumnya diberayai, diminum. Ini termasuk perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjadikan manusia apa? Memiliki barokah, memiliki kekuatan keutamaan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak diperbolehkan. Paham, Pak ya? Bagaimana caranya? Doa, doa, doa orang saleh. Bapak datang ke orang saleh, duduk di sampingnya, bapak minta berdoa, doakan aku. Doakan. Orang salehnya berdoa kepada Allah, mendoakan bapak. Ini baru sah. Ini baru boleh. Seperti itu. Atau ilmu yang diajarkan kepadanya, barokah. Ilmu yang disampaikan kepadanya, barokah. Tapi bukan makanannya, bukan bekas minumannya, bukan bajunya. Tidak. Kecuali khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu Pak ya? Allahu a'lam. Ya, ada lagi monggo. Tadi kecuali kalau bekasnya Ustaz minum diminum seperti biasa kan enggak masalah ya. Enggak mengharapkan macam itu. Ya hanya minum aja daripada dibuang. Tapi tidak ada pikiran untuk dapat barokah ya. Jangan, monggo diminum enggak apa-apa. Silakan. Oh, enggak apa-apa. Ya, tapi jangan oleh kecipatan barokah ilmu nih. Enggak ada ilmunya itu disampaikan. Masa ono ilmu lewat makanan? Lah nek ilmu lewat makanan, Pak, enggak usah ngaji, Pak. Pengajian sepi. Ustaznya diundang ngomong maem, mari kok disisahkan. Ditutup nang jamaah. Sak sendok edan. Umpama seperti itu. Ya, tidak ada seperti itu ya. Tapi kalau tidak ada pikiran-pikiran untuk mendapat barokah, enggak apa-apa, monggo silakan. Allahu a'lam. Ada lagi, Pak? Monggo silakan. Nggih, terakhir. Kalau kita tahu ada Ustaz Bulan yang biasa mengajarkan kesyirikan atau kita itu untuk memperingati orang lain itu apa boleh memajang fotonya atau bagaimana? Kita memperingati keluarga. Kita. Memajang? Memajang fotonya. Maksudnya menunjukkan ini loh Ustaz ini melakukan kalau menunjukkan ya ajaran seseorang yang keliru itu boleh tidak ghibah. Tapi kalau terus ngerasani potongan rambutnya, wajahnya, pakaiannya itu ghibah. Tapi kalau menjelaskan tentang ajarannya, awas ajarannya orang ini jangan diikuti. Ya, ajaran orang ini selalu mengajak menyembah kepada patung umpamanya. Nah, ini tidak boleh. Ya. Tidak diperbolehkan. Maksudnya boleh dijelaskan, ditunjukkan fotonya boleh. Tetapi kalau selain itu tidak diperbolehkan. Paham ya? Iya. Nah. Oke. Mengenai ayat lafal hadis di surah Luqman ayat 6 itu apakah hanya khusus untuk nyanyian atau sendiri? Lafal hadis para sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an di antaranya adalah al-ghina. Ya, walaysa ghairu dzalik dan tidak selain itu. Lafal hadis nyanyian, ya itu, atau ucapan-ucapan yang istihza, mempermainan, bergurauan, lahun, gurauan, guyonan. Tapi yang sahih makna lafal hadis yaitu al ghina, nyanyian, musik-musik dan yang lainnya. Seperti itu, Pak ya. Ya, saya kira cukup, Bapak-bapak ya. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan yang akan datang. Kemudian kita bisa istiqomah terus untuk ngaji tauhid ini. Saya kira seperti itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.